Apakah termasuk hikmah di dalam dakwah seorang da'i yang ditanya tentang isbal atau bid'ah tertentu tidak mau menjawab? Kalau tentang isbal, yang kita tahu dari para ulama dan masyayikh kita, jawab bahwa itu haram, sampaikan dengan bahasa yang baik, yang bijak, bahwa itu dilarang oleh Rasulullah SAW, ancamannya begini, begini, begini, neraka dan seterusnya. Ya akhi, Umar bin Khattab ala firasyil maut, dalam keadaan sudah mau meninggal radhiyallahu anhu, ada yang menjenguk beliau, salah seorang pemuda. Setelah ini itu, pemuda ini mau pulang, Umar lihat pakaiannya isbal. Dipanggil oleh Umar. Beliau katakan, ya hadza irfa' thawbak fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbik. Angkat pakaianmu itu, jangan isbal, karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan juga lebih bersih untuk pakaianmu. Dalam keadaan mau mati, beliau tidak tinggalkan sesuatu yang beliau tahu itu dari Rasulullah SAW. Beliau nasihatkan kepada orang lain. Begitulah para sahabat. Enggak kemudian dianggap enteng, dianggap gampang, nanti saja, begini, begitu. Umar, maka nasihatkan, itu haram, enggak boleh. Begitu pula perkara-perkara lain dalam masalah bid'ah. Naam, terkadang para ulama kita sebutkan seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, kalau memang itu di masyarakat yang sangat sensitif, terangkan makna tanpa kamu harus berkonfrontasi dengan mereka secara langsung. Kamu sebutkan misalnya tentang apa gitu, bahwa ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, Rasul tidak pernah melakukannya, para sahabat pun demikian, ini kita wajib mentaati Rasul, mengikuti beliau beragama. Sampaikan. Bukan berarti kemudian kamu menghindar dan diam dari pertanyaan yang semacam itu. Wallahu a'lam. Apakah termasuk dakwah dengan hikmah acara di radio dakwah berupa kirim-kirim salam ikhwan dan akhwat, disebut namanya, kadang disebut statusnya bujang atau gadis, dalam rangka saling merekatkan ukhuwah, masya Allah. Ya begitulah hikmahnya mereka. Nah, ya akhi barakallahu fik, sarana baik, entah itu radio, terutama radio ini, atau itu WA atau apalah untuk sarana dakwah, menyebarkan ilmu dan semisalnya, tetapi perlu dibatasi dengan batasan-batasan syar'i, dibatasi dengan cara dan bimbingan para ulama. Dakwah itu harus mulia dan terhormat. Ini kan perilaku orang-orang, maaf, orang-orang rendahan, orang-orang fasik, orang-orang fajir di mass media mereka. Dan kita dapati memang di banyak atau beberapa radio mereka seperti ini. Kepada ibu fulan, disebut namanya, ibu fulan atau ukhti fulan, ini sedang apa ini itu. Ish hadza. Itu layaknya saluran FM apa namanya, sedang mau ngirim-ngirim lagu atau apa. Oh, radio dakwah masa seperti itu isinya. Sampaikan tafsir ayat, syarah hadis begini, nah, ilmu. Di Saudi sana ada resmi radio namanya Nurun Ala Darb atau Idza'atul Quranil Karim. Di situ ada acara namanya Nurun Ala Darb, tanya jawab fatwa dengan para ulama. Jedahnya diisi tilawatul Quran atau pembacaan hadis atau faedah-faedah ilmu. Ah, kata. Enggak ada hal-hal yang rendah seperti ini. Buat apa? Memperat ukhuwah, subhanallah. Syaitan mempermainkan mereka. Dan itulah akibat ketika orang tidak berjalan dengan bimbingan para ulama-nya. Tidak mau menceritakan atau membicarakan tentang kebid'ahan atau tidak mau menjawab pertanyaan terkait bid'ah, dilakukan demi niat yang mulia, yaitu demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah tidak bisa kamu jaga dengan kebodohanmu, tidak bisa kamu jaga dengan hawa nafsumu, dijaga dengan ilmu. Dan ilmu mengajarkan untuk kamu menyampaikan apa yang Rasulullah ajarkan, sampaikan apa yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW, sampaikan, ingatkan. Bashiran wa nadhira, itu dakwah Rasul dan semua Rasul. Dengan itu ikatan, persaudaraan, persatuan akan terjaga dan semakin kuat. Kamu biarkan itu kebatilan, dan itu akan menggerogoti persatuan, akan merusak persaudaraan, bukan akan memperkuatnya. Maka sekali lagi, nilai segala sesuatu itu dengan ilmu, bukan dengan perasaan dan hawa nafsu. Ada orang yang hanya ingin mengikuti muhadharah, daurah pada momen-momen besar saja. Adapun terkadang pada majelis yang kecil, dia enggak mau atau enggan datang. Nah, sering kita mengingatkan ikhwan dimanapun berada bahwa acara seperti ini itu refreshing saja. Terus muka baru, ada wajah baru yang lama tidak bertemu, lama tidak dilihat. Insya Allah mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya, faidahnya. Tetapi yang lebih inti dan lebih penting, taklim harian. Dan jujur kita katakan demikian. Karena acara seperti ini paling 1 jam, 2 jam selesai. Dan kadang seringnya temanya pun ya tematik. Sementara kajian harian bersama ustaz-ustaz antum, ustaz-ustaz ahlu sunnah, kajian ilmu, membahas kitab ini, mensyarah kitab ini, akidah, fikih, akhlak, sirah, tafsir dan yang lainnya. Ilmu di situ yang sesungguhnya. Artinya semangatlah datangi, hadir di majelis-majelis itu. Itu jauh akan lebih berguna insyaallah. Acara daurah semacam ini refreshing, ya Allah, ikhwah dari sekian tempat kumpul bertemu, walhamdulillah. Tapi di ma'had-ma'had antum, di masjid-masjid antum, di daerah antum masing-masing, kajian rutin taklim harian yang ada, makmurkan. Dan ahlu sunnah terbedakan dengan yang lain karena memakmurkan majelis taklim, majelis ilmu. Kalau enggak, apa bedanya dengan yang lain? Nah, waffaqakumullah. Ini tanya tentang Ahmad Ali Musaddiq. Saya enggak kenal, enggak tahu. siapa ini? Bolehkah kita mendengar bacaan qiraah dari qori yang ditahdir? Diingatkan oleh masyayikh kita untuk jangan. Artinya para qurra, pembaca Quran yang dari kalangan hizbin, dari kalangan ini, tinggalkan. Alhamdulillah di kalangan ahlu sunnah qurra banyak. Ada Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudhaifi, Imam Masjid Nabawi hafizahullah. Ada Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah. Dan beberapa qori lain yang ma'ruf dengan manhaj dan keahlu sunnahnya. Apakah orang Buddha termasuk ahlul kitab atau musyrikin? Allah alam, yang kita tahu musyrikin. Yang ulama masukkan ahlul kitab tentunya dua yang ma'ruf. Mereka sepakati Yahud dan Nasoro. Kemudian ada perselisihan di antara mereka tentang Majusi. Apakah mereka syibhu ahlul kitab atau tidak? Selain itu dari agama-agama lain, wathaniyin, musyrikin. Apa ini? Bolehkah kita melihat pertandingan sepak bola orang-orang kafir seperti ini dan itu? Walhasil Imam Ahmad rahimahullah pernah menyebutkan, aku tiada tahan, tidak rela atau tidak tahan untuk wajahku atau pandanganku, beliau sebut, tertuju kepada orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, melihat atau menikmati orang yang musyrik kepada Allah. Apalagi terkadang yang semacam itu bisa menyeret kepada asobiyah, kepada fanatik, klub tertentu bangga dengan klub tertentu. Nah, na'udzubillah. Dan gak ada gunanya juga. Apa manfaatnya? Bagaimana seorang dai cara dakwahnya masuk pada kelompok acara bid'ahnya agar bisa merubah dari dalam? Kalau yang dimaksud kamu mau ingkarul mungkar, yang para ulama sebutkan seperti Syekh bin Baz, kalau kamu ada kemampuan silahkan. Katanya kamu di situ yasda' bil haq, kamu suarakan betul kebenaran. Oh, ini enggak boleh, ini haram, sunnah begini, begini, dalilnya ini itu. Mungkin tidak. Satu, kamu bisa menyuarakan itu dengan ilmiah dan tegas berani kamu sampaikan itu. Kedua, memungkinkan atau tidak, dalam artian orang mau dengar kamu enggak. Kamu datang di situ misalnya, walau orang kenal kamu ini siapa, tiba-tiba megang mikrofon juga, bagaimana cara megang mikrofon, kamu bukan tamu undangan, bukan orang yang dianggap, bagaimana kamu bisa megang mikrofon? Misalnya kalau itu di masjid atau apa, bicara saudara-saudara sekalian ini. Kalaupun kamu berbicara, seandainya berbicara, orang yang enggak didengar oleh mereka. Sosok kamu enggak ma'ruf, enggak punya wibawa di mata mereka. Bagaimana bisa diharapkan apa yang kamu sampaikan itu berguna? Itu yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum bahwa, ini sudah jam 2 kurang 1/4 ya kawan. Nuruti ini. Yang kedua, bahwa seperti yang Syekh Shalal Fauzan sebutkan, kalau kamu merubah itu dalam struktur besar, itu hampir dikatakan mustahil. Nggak mungkin. Kelompok yang sudah terorganisir secara rapi, besar, banyak begini, kamu masuk ke dalam dengan dalih kita benahi dari dalam, kita dakwai dari dalam, nggak mungkin. Kamu seorang diri, kekuatanmu seberapa, yang banyak dan itu yang terjadi, kamu larut dan terbawa arus mereka akhirnya. Yang mungkin person yang kamu bisa pengaruhi, yang bisa kamu nasihati, lah selamatkan. Adapun kamu masuk, dakwah enggak harus berarti kamu masuk ke kelompok itu. Itu kaidahnya ikhwan muflisi. Kita masuk parlemen, kita masuk sana, kita untuk kita benahi dari dalam gitu. Bukan dia yang terbenahi, dia yang terseret kepada kerusakan-kerusakan yang ada. Dan itu tidak hikmah sama sekali. Hancur dia sudah. Selalu dengan dalih kita benahi dari dalam, kita benahi dari dalam. Kamu dakwai, dakwai. Enggak harus kamu berarti duduk. Dan ini termasuk yang tadi terlupakan. Namanya kamu dakwah, nasihat, enggak harus kamu bergaul. Enggak harus kamu berteman. Tidak harus kamu itu akrab dan bermesraan. Enggak harus. Kamu mau mendakwai, dakwai. Cara dakwah banyak, alhamdulillah. Kamu ketemu di masjid, kamu sampaikan misalnya, ya akhi yang ana tahu, kamu begini, ini haram, begini, para ulama, begini, begini, begini, begini, begini. Kamu sampaikan, kalau kamu punya ilmunya. Wailah kamu tulis surat misalnya. Yang aku tahu, ini kan bahasa yang sopan. Begini, begini, karena Allah bilang demikian, para ulama menjelaskan, begini, begini. Syekh Fulan berkata, kitab ini halaman sekian, kirim ke dia, biar dia baca. Atau kaset siapa yang berbicara dalam tema yang kamu inginkan, sampaikan ke dia. Kamu dengan itu telah mendakwai dia. Selesai. Enggak harus kemudian kamu merapat, mendekat, ini, itu. Bukan cara salaf. Bukan demikian hikmah di dalam dakwah. Terlebih kalau itu adalah penyimpangan-penyimpangan besar. Kesesatan yang beda. Wallahu ta'ala alam, intinya ya ikhwan, ilmu dan bimbingan para ulama akabir. Karena terkadang perkara itu rumit, terkadang masalah itu pelik, syubhat dan ini fitnah yang hanya bisa dijawab dan diselesaikan oleh para ulama kita. Fitnah ketika dia datang hanya dikenali oleh para ulama-ulama besar. Begitu dia berpaling, semua orang akan tahu. Di saat itu sudah terlanjur, sudah banyak korban. Oh iya, baru tahu, baru ngerti saya. Ternyata. Makanya pentingnya merujuk kepada para ulama kita dalam masalah-masalah dakwah. Mudah-mudahan yang tersampaikan cukup ya ikhwan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.